Oh. الكرام يا الحسين عليك السلام يا ربي ترقل وصاحبي الكرام يا أبا الحسين عليك السلام يا ربي ترقل وصاحبي والبرد والأخرويها ونوينا كما أسلافنا ورجالنا وشيوحنا وآباؤنا أئمة المسلمون ومن هو كل أهل النية الصالحة أن الله يجهد نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم ونتأخلاق في أخلاقهم ونتعجب بآدابهم على هذه النية وكل نبي صالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل على محمد حبيبك شافع المشفى. يا رب صل على محمد حبيبك شافع المشفى. يا رب صل على محمد أهل الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد أهل الورى رتبة وأرفع. البرايا جاه وأوصى. يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاه وأوصى. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعفو انفاس. يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعفو انفاس. يا ربي صل على محمد واغفر معادي واسرفه وارتاح. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واسرف وارنا. يا ربي صل على محمد نهل في اسمك المؤمنة. يا ربي صل على محمد نهل في اسمك المؤمنة. يا ربي صل على محمد رب ارفع عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. في malam mulia, di malam agung, akhir di bulan Syaban, bulan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi, bulan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Rasul. Mari semuanya bangkitkan semangat kalian. Mari semuanya basahi lisan kalian dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. Yeah. Yeah. شهد الحقائق فاختفى في نورها، شهد الحقائق أنك محسن وهاب أنكرت أنك محسن وهاب فقرأت بابك والوجع ما الباب فقرأت بابك والوجع ما الباب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. صلى الله عليه وسلم. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وسلم. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فان تولوا فقل حسبي الله. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه حب النبي على الإنسان مفترق وحب أصحابه السلام الله Quran, lima lapan di Quran. حالي قرآن وأصلح حياتي قرآن. الذي هدانا بعدين واخترنا دعانا إليه بالإذن وقد نجانا لبيك يا من دلنا وهدانا صل عليك الله بارك الذي بك يا مشرف خصنا وهدانا معالي الأطهار معدن سرك الأسماء أهم سكون النجاة حمانا وعلى صحباتك الكرام حماة دينك أسفه لولائه عنوانا والجميعين لهم صدق ما حكى هات المودة هيجا الأشياء والله ما ذكر الحبيب لدى محب إلا وضحى والها أشوانا إلى المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفائسها لا يسمعون به دقاه المصطفى الذين دعشت واذهب رانا أحياجت الأرواح تشتاق لقاء وتحن تسأل ركها منوانا المحيدين بدا واسمع إلى سيرة الصبر للآذان وقف إلى عصابك المجتبى واغفر لقلبك يقتدي رجلانا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى melalui program Safari Dakwah Majelis Darun Nadir Al-Barokat, kami mengumandangkan suara salawat dan salam serta memuji Nabi Muhammad. Melalui kesenian Abrah yang didampingi oleh Abrah Al-Mustafa dalam rangka Safari Dakwah Siramid tempat kedua kami menapakkan kaki. Di awal kali kami menapakkan kaki di desa Cigadung Banjar Harjo. Maka siapa yang bersemangat dan mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad akan mendapatkan hadiah Mustafa Lover dengan mendapatkan tanda tangan oleh semua mursyid vokal daripada Al-Mustafa dengan hadiah kasidah Ya Rasulullah versi India. دخلوني جيران بالحرم حرم الإحسان والحسن دخلوني جيران بالحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاك وجاهدي عفاك يدي فك العالمي يا غيل الجود والدار وفي آيات القرآن يونو فاتحد فينا أقل وهني وفي آيات القرآن يونو فاتحد فينا أقل وهني نعرف البطحة وتعرفنا والصفا والبيت يخلفونا يا رسول الله يا ربي وجهي والدار لي عفت يدي رب العالمين وغير الجود والكرم ولنا المعنى وصيف منا على من هذا وكن وكن ولنا المعنى وصيف منا على من هذا وكن وكن ولنا خير أنا أبو علي المرتضى حساب يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني وداربي عشقت يدي ذات العالمين يا غير الجود وداربي أهل البيت المصطفى الطهوري هم أبد الأرض فالبحيري أهل البيت المصطفى الطهوري هم أبد الأرض فالبحيري يمكنوا بالآن يومي ظهوري مثل بعض جنجا في السناني يا رسول الله سلام عليك يرفي عشاني مدارتي عفت يدي بدل العالمين يا هين الجنون يا حبيبي مهدينا الحسرة بحرماتي دم ربي فغفانا ببركتي مهدينا الحسرة بحرماتي طريقتي ومعافاتي من الفتان يا رسول الله سلام عليك يرفي العشان ودارني عفت يدي رب العالمين يا الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يرفي العشان ودارني عفت يدي رب العالمين يا الجود والكرم يا الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم hadiah buat yang paling semangat spesial dengan semua tanda tangan dari vokal Al Mustafa beserta Habib Reza dan Kiai Ahmad Zainuddin Yusuf sebagai dewan guru ini diberikan Bumi Jawa khusus buat Brebes. Khusus buat Brebes yang paling semangat, yang angkat bendera tadi, yang angkat bendera hijau, ini hadiah buat dia. Kami dia gantikan. Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Kami kenalkan kepada kalian Yeriel Darun Nazir Al-Barakat. Jikalau Habib teriak Darun Nazir, semua menjawab Al-Barakat. Kalau Habib teriak Al-Mustafa, semua menjawab istimewa. Dan pecinta Hadro dan Darun Nazir Al-Barakat kita namakan Mustafa Lover. Dan jikalau Habib teriak Mustafa Lover, semuanya mengatakan bersama dengan angkat jempol. Darun Nazir, Al-Mustafa, Mustafa Lover, Mustafa Lover, Mustafa Lover. Hadiah buat kalian hadal Quran. Allah Muallimuna, wa Rasulullah Muallimuna. تعالى أنت له ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحينا لطريق الخير يهدمنا الله تعالى أنت له ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن وليالي لأوائلنا وأواخرنا للعلوم العلم وللعمل لا شيء سواه يعلمنا لا شيء سواه يعلمنا هذا القرآن يوحينا بطريق الخير يهدينا الله تعالى أنت له ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحينا بطريق الخير يهدينا الله تعالى أنت له ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا رسول الله حل لنا من الإيمان أجمله كتاب الله نعلمه ونجرأه ونفرجه الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يعلمنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا فيه الأجر فيه الفوز إلى كل من الله تعالى أنت له ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوسعنا الله تعالى أنت له ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا اللهم صل وسلم وبارك عليه Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Sirahin Berselawat kepada Bapak Rasul S.A.G. Kita persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Dan kepada Bapak Habib Reza dari Tegal yang kami hormati, dan kepada sesepuh-sesepuh masyarakat Desa Selatri, khususnya Dukuh Sriamin yang kami hormati, dan kepada Bapak Kepala Desa Selatri dan seperangkatipun yang kami hormati, hadirin, hadirat, para undangan, kaum muslimin, muslimat, pemuda dan pemudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka bersolawat. Amin. Mudah-mudahan khususnya Kabupaten Brebes, Desa Selatri, khususnya masyarakat Dukuh Sriamin atau Dukuh Sriamin, setelah dibacakan solawat, mudah-mudahan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Dan didekatkan rezekinya. Amin. Dan mudah-mudahan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Al-ayah. Kita merasa bersyukur, terutama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur bisa berkumpul dengan Bapak Habib Reza. Mudah-mudahan kita bisa mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, program saya sebagai atas nama panitia memang ini diadakan setiap tahun yang disebutnya program tahunan. Tahun kemarin alhamdulillah yang dihadiri oleh Bapak Gus Mahathir dari Ponpes Jawa Timur, ya cucunya Bapak Kia Iksan Jambes. Alhamdulillah sekarang tahun 2016 ini dihadiri oleh Habib Reza. Ini yang ditempatkan setiap tahun Sriamin seperti ini, Bu. Mengapa kita harus dikumpulkan? Alhamdulillah panitia dari mulai pagi dibacakan Quran sebelutung, dihadiahkan kepada arwah yang sudah meninggal dunia, ya mudah-mudahan diterima. Luka anjo barasul, ya jelas anjo. Apa maning diwacakan Quran sebelutung, dihadiahkan kepada ahli kubur semua. Ini yang kita harapkan seperti itu, ya. Karena apa? Itu yang disebut itu adalah anak yang soleh, ya, yang soleh, ya. Maka setelah kita membaca Al-Quran, alhamdulillah malamnya juga kita dibacakan selawat, ya. Makanya saya mengharapkan kepada masyarakat Dukuh Sriamin khususnya, supaya bukan setiap tahun saja ahli kubur dikirimkan, ya. Tujuan saya itu adalah ya seminggu atau setiap hari. Caranya bagaimana? Yang pertama setelah habis lebaran, yang belum masuk TPQI, anak-anaknya diwajibkan harus masuk TPQI supaya bisa membaca Al-Quran. Itu maksud saya. Ya, itu. Yang kedua, saya mengharapkan kepada masyarakat Dukuh Sriamin, tolong kalau nyekolah anak, kalau bisa, bisa nggak bisa harus bisa ya masuk di samping kita mondok juga harus sekolah umum. Tujuannya apa? Supaya agamanya ya pinter, ya kan? Umumnya juga pinter. Ada sekolah agama tok, ada sekolah umum tok. Bila perlu nang pondokan satu paket. Tujuannya apa? Lu apa sih Pak Rasul? Lu apa setelah meninggal dunia karena pinter maca Quran, insya Allah bisa dikirimi doa setiap hari. Kirimannya anak terus akhirnya kan senang. Hari urip ning alam dunia kita ngirimi bandeng jok ayam iwak asin gede-gede tapi anggar wis mati. Ayat-ayat suci Al-Quran yang kita perlu kita dibacakan. Jadi kepengen masuk surga. Iya Bu. Itu ya di samping kau habis lebaran masuk, tolong sing belum masuk TPQ-TPQ, saya tolong Bu. Karena apa anggar sekolah umum metok agamanya satu sapisan jemur telunget jam orang pinter apa-apa. Makanya apa? Setelah lulus SD, lulus SMI, tolong di pondokna Bu, pondokna dan sekaligus masuk sekolah umum. Ya, mungkin saya tidak berpanjang lebar. Yang pertama pesan saya, alhamdulillah masyarakat Dukuh Jirame sudah dibacakan Quran satu gelutuk, insya Allah nyampe. Itu yang disebut anak yang soleh, yang disebut ilmu yang bermanfaat. Ya, itu. Ya, makanya saya mengharapkan seperti itu. Yang kedua, pesan saya hanya dua. Ini itu adalah program tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Unggah-unggahan bahasa Cirebonnya plus udun-udun. Saya kira yang terakhir, dan apabila di dalam penyelenggaraan ini apabila memang tempat atau memang kurang berkenan di hati panjenengan, Bu ya, ngarane wong akeh kadang-kadang kan kelalen ya. Oh, panitia dibule masa bodoh. Dan ini yang ora, ya kan? Ya saya sebagai atas nama panitia, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Ussikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat. Mustafa Lovers jauh datang dari bumi Jawa. Hadiah buat mereka penggemar kafidah Qomarun. Kita bayangkan keindahan wajah Nabi Muhammad, kita bayangkan keindahan rupawan Nabi Muhammad agar bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmati kasidah rembulan dan indah Qomarun. Wa ajmalu min kalam tara qattu aini wa ajmalu min kalam salidin nisa خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر وجميل النبي وجبي وريق المصطفى يشفي العليلة الله الله وعين فتاة خذها دليلا الله الله طريق المصطفى يشفي العليلا الله الله وعين فتاة خذها دليلا الله الله قلب الدهر أدحى سلسلينا قلب الدهر أدحى سلسلينا قلب الدهر أدحى سلسلينا وصار لصحبه شاد الخدا كالورد نادي الله الله وعشرها يبقى إلى مكة حيالي الله الله وصف المصطفى كالورد نادي الله الله وعشرها يبقى إلى مكة حيالي الله الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, wa bin khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Habib Reza dari Tegal. Kula ngucapaken dhumateng rawuh Habib. Yang terhormat pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI atau yang mewakili barangkali ada. Yang terhormat sesepuh, pinisepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang saya cintai. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rahmat, hidayah, karunia-Nya kepada kita semua serta nikmat-nikmat yang tentunya sudah banyak kita terima, antara lain nikmat sehat, nikmat sempat yang alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul, bermujaha, bersilaturahim. Ya, di sini datang mengikuti pengajian sarehan, pengajian umum dalam rangka maulid masal munggah Ramadan dari Pak Rasul tadi, unggah-unggahan atau mudun-mudunan ini munggah maring itu kabur. Pada nanti dan kau munggah, obat-obat ini. Salawat serta salam selalu kau juga kan semacam baginda Rasul Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang insya Allah kita sedaya mangke yang dingin di hari kiamat kinaringan sapaan saking beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, niki wau kulot diparingi wekdal namun sedak nggih. Kula mboten ajeng ceramah hal bab agama karena sudah memang ada bidangnya. Di sini saya selaku kepala desa merasa bangga dan terima kasih, dan saya turut senang disiramin, disuguh siramin rupanya kemajuan hidup beragama bermasyarakat. Ya, saya lihat semakin maju dan semakin maju, beda dengan waktu saya kecil yang abutan yang disiramin riin kangge apa ya tuh kayak buta siramin rambutnya abang yang putih abutan. Alhamdulillah sekarang bukan siramin yang dulu, siramin sekarang semakin maju dan semakin maju, bahkan mungkin ya melampaui dari peduguan-peduguan yang lain karena pengalaman dan keulatannya dalam hal berusaha atau berwirausaha atau apa saja, bahkan alhamdulillah di bidang keagamaan banyak majelis-majelis taklim dan jamiah-jamiah di sini tumbuh subur, berkembang dengan pesat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin tanya dengan saya selaku kepala desa, ya, akan supaya masyarakat Latri khususnya Pedukuhan Sirami, ya, saya akan sedikit memberi tahu tentang program-program apa yang ada di desa Latri khususnya Pedukuhan Sirami. Insya Allah juga Allah merestui dan pemerintah dalam hal ini Kabupaten menyetujui, ya, di desa nanti akan ada ya, akan pendapatan atau kucuran dana kurang lebih 1.864.656.000. Kata nggih Pak nggih, Bu, kata nggih. Nggih, niku sanes dine kula. Niku dite panjenengan sedaya dipake kangge penerapan dalam pembangunan. Nggih. Untuk khususnya Pak Dutu. Kudune disambung tuan ya. Sekedar pengetahuan saja bapak-bapak ibu-ibu untuk yang disiramin ini kakek pedukuhan siramin, insya Allah untuk siramin nanti ada program drainase untuk RT 05 RW 07 ya, yang dananya kurang lebih 70.868.700 rupiah. Nah nanti itu drainase. Kemudian juga pada drainase pada RT 06 RW 7 nih, RW 7 kan siram ini ya, Pedukuhan Sirami itu ada 26.369.000. Untuk jembatan kan ada dana sekujur 61.107.300. Dan untuk siramin secara keseluruhan kurang lebih 158.365.000. Penggunaannya itu dari itu untuk upah buruh, beli alat-alat dan material, juga untuk administrasi proyek, RAB dan gambar proyek. Dan ini baru cerita, belum terkucur atau terkucur. Insya Allah doakan saja segera saja nanti dananya turun. Itu semua juga pakai termin per 60% dan 40%. Dari 60% pun nanti miturut kebutuhan, bukan karena itu berlimpur sama esok ya, tahap demi tahap. Lah saya sebagai kepala desa juga punya kewajiban terhadap pemerintah. Kewajiban saya yaitu dari lunas pajak tahun 2016, targetnya bulan Agustus. Bapak-bapak ibu-ibu perlu dicermati ini, bulan Agustus sudah lunas pajak tahun 16. Itu pun dari tahun 14 dan 15 masih banyak. Nah untuk membiayai dari proyek-proyek itu semua tadi, itu bagian besar juga dari pajak. Maka mohon supaya program-program dari pemerintah itu bisa berjalan lancar, maka lunas pajak itu syaratnya antara lain. Mohon dimengerti juga, pajak untuk tahun 16 186.280.904. panjenengan itu sedang utang. Ini bukan panjenengan saya, tapi seluruh masyarakat Latri. Untuk tahun 14 dan 15 jumlahnya utang pulau sedoyo ini termasuk panjenengan, ya. 285 juta kurang lebih itu. Pulau lan panjenengan mestine izin kan. Jare wong Latri sugi-sugi. Nggih, banyu utange ayong blodot. Apunten, jujur saja untuk daerah Latri untuk pajak ini pada urutan pertama dari belakang. Ngapunten nggih. Mulane ngapunten, mangke bilih wonten petugas pajak sampun disemayani mali. Langsung mawon, alhamdulillah niku berarti kewajiban panjenengan, panjenengan seluruh kewajiban niku pun tekad dhewek dibayar nggih. Sekalian tahun 14 tahun 15 ya wonten SPPT panjenengan. Menika mawon saking kula nggih pilih wonten tembung kata sing mboten pas lan salah kula nyuwun pamutin kata nggih Pak Bu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahlilat hadiah ku, ma Allahumma salli ala Muhammadin hatta sama fi'in millahi salatan da'iman tanbi jawami mukilahi Allahumma salli wa salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin ayyayyallahu bi'atmillahi salatan da'iman tanbi jawami mukilahi masak bulan, masak ikhaya rita rambulane sing awe awe Mari kita buktikan bahwasanya kita tidak hanya cinta salawat, tapi juga kita cinta ilmu. Amin. Pemuda pemudi piramid cinta salawat, cinta ilmu. Mari kita dengarkan kajian ilmu oleh guru mulia kita Fadilatul Romoh Kiai Ahmad Zainuddin Yusuf dengan kajian kitab Durarun Nakiyah Fi Fadha'ilil Zur Hayya Zuriyati Khairul Bariyah. Kepada beliau kita persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمر الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه تدرين آمين آمين يا رب العالمين وأخرج ابن عساكر عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إلى أهل بيتي يدا كفأته عليه يوم القيامة حضرة المحترمين والمكرمين سادتنا الكرام para cucu-cucu darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabil khusus kepada beliau Fadilatul Habib guru kita bersama ad-da'i ilallah Al-Habib Muhammad Rizza bin Muqsin Al-Hamid yang mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, diberikan kemudahan dalam perjuangannya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada segenap jajaran panitia, para sahabat, para alim, para ulama yang saya muliakan, Bapak Kepala Desa Sirami yang saya hormati, marilah kita bersama-sama untuk mengkaji kitab yang dimana kitab ini dibaca setiap safari dakwah Darun Nadir Al-Barokah, yang dimana kita bertujuan supaya apa yang kita jalankan, napa sing kita lampai, termasuk membaca selawat, termasuk kita mengikuti jejak para habaib, iki eben berdasarkan ilmu. Eben paham apa hubungan kita dengan para habaib, apa yang wajib kita, apa sebenarnya kewajiban kita kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang penghormatan ta'zim boten dibutuhkan dari para habaib, tapi ini perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula monggo sesarengan kita simak Keterangan daripada hadis ingkang dipunukil saking Al-Imam Ibnu Asakir An Ali radhiyallahu an hadis iki saking sahabat Ali radhiyallahu wajah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kanjeng Nabi punika ngendika man sona'a ila ahli baiti yadan sapa ning wong sing agawe mandikin maring sinten maring keluarga besarku ila ahli baiti maring keluargaku yadan dari tangan kita membikin sesuatu sing apik contoh panitia baik panitia sound panitia panggung panitia gelar karpet panitia mungkin sing masak niki tujuan kabeh tujuane ini punika untuk menyukseskan acara safari dakwah yang dibawa oleh beliau duriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazuna guru kita bersama Adailallah Hadid Muhammad Rizadul Muqtin Al-Hamid. Berarti tangan jenengan membuat sesuatu untuk ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang yang siapa yang membuat tangannya membuat untuk ahli bait, maka kata Rasul, "Fa'tuhu alihi yaumal qiyamah." Maka akulah Rasulullah. Iki kanjeng Nabi yang akan memberikan kecukupan. Rasulullah harapan ada kecukupan besok nang dina kiamah. Untung napa? Untung napa? Untung para pemuda. Dosa pasti untung. Orang-orang yang selalu membantu dan membantu apa yang diprogramkan oleh ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis. Ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, wa bi khabar akhar arba'atun anasabiyun lahum yaumal qiyamah. Saderengipun kula maos hadis iki sedetik wonten ing derender. Kira-kira sampean bisa waktu yang sangat terdesak, waktu sing sangat kepepet, waktu yang sangat membutuhkan, kira-kira butuh pertolongan boten, Bu? Butuh pertolongan boten, Bu? Butuh pertolongan? Ngacung sing butuh pertolongan. Sedetik kedok. Semuanya pasti butuh pertolongan. Pengin pertolongannya sing Rasulullah. Pengin boten. Amin. Alhamdulillah. Nah, niki wonten kabar gembira. Kabar berita yang sangat menggembirakan pada kita. Datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 orang. 4. Pinten? Wong sekawan. Wong papat sing teng budi kata Rasul ana syafi'un lahum yaumal qiyamah. Ingsun Rasulullah, ana teng iki ingsun kanjeng Nabi. Saya Rasulullah niki wong sing bakal nyafaati besok. Orang yang akan memberikan Rasul akan memberi syafaat maring wong sing sekawan niku. Niki nggih, makane nang dina kiamat niku susah luar biasa mboten saged dibayangaken. Susah sih buat saya dibayangkan. Rasul akan datang. Rasul akan mengingat sampean, akan melihat sampean bukan sekedar melihat, tapi akan memberikan syafaat. Maring wong sing sekawan. Kepengin paham boten? Sing tenang. Sing anteng. Niki ben daftar siji-siji nggih tergolong wong sing papat iki. Setunggal al-mukrimu li dzurriyyati. Pertama, wong sing besok bakal oleh syafaat sing kanjeng Nabi kata Rasul ana syafi'un lahum yaumal qiyamah. Satu, orang yang memuliakan kepada zuriatku. Wong sing muliakaken maring keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa keturunan Rasulullah? Ibu niko para habaib. Beliau boten kepengin dimuliakaken. Orang arep-arep dihormati, tapi kita memuliakan beliau adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepengin oleh sahabat kanjeng Nabi besok nang dina kiamah, pertama dari kanjeng Nabi memuliakan keturunanku. Yang kedua, wal qabilahum hawaijahum. Niki lho, kebutuhan hajat habibe kula sampeyan kabeh nekani. hajat kadibe terus sampai kabeh ngewehaken termasuk alhamdulillah warga masyarakat desa Sirami beserta palurae sesepue ulamane ustaze pemuda-pemudine kumpul kabeh bukti malam hari ini terlaksana safari dakwah darun nadir termasuk sampai tergolong wong sing ngewehaken wong sing termasuk di nuruti ngewehaken kebutuhan Habibah ini pun ikut mengadakan safari dakwah sendiri. Insya Allah masyarakat Siramin pun ikut termasuk orang yang dipilih oleh Rasulullah akan mendapat sahabat besok pada hari kiamat. Amin. Amin ya Rabbal. Ini kurang semangat aminnya. Darun Nadir. Kurang yang malu. Amin ya Rabbal. Nomor kali. Nomor tiga, wasa'ila gumpi umurihim hingga maturiu ilaihi. Yang kedua, ini terkait karo pengajian, Pak. Ini terkait hadis ini juga termasuk masuk pada acara malam hari ini. Termasuk wong sing gelem melaku, ngi melangkahkan kakine atau memperjuangkan di setiap apa perkarane para habaib perkawise sing kaitane karo duriyah Rasul di saat di Rasul pun kok kepepet sampean mampu sampean bisa membantu niku termasuk wong sing besuk dikantuk sahabat saya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor sekawan wal muhibbu lahum bi qalbihi orang yang mampu cinta bisa mencintai, nyenengi, seneng maring habaib, artinya seneng, bukan hanya sekedar pisan. Kita kesini bukan hanya terbawa oleh arus, tapi betul-betul kita berkumpul satu untuk bersolawat, berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua melihat hadis ini kita akan memandang wajah beliau dan termasuk kita. Khususnya panitia warga masyarakat Sirami puniko termasuk wong sing membantu kegiatane Habibah kebutuhane Habibah termasuk di saat safari dakwah niki maka tiang riki dan yang hadir termasuk insya Allah golongan wong sing lebu niki hadis 4 orang yang akan mendapat syafaat besok pada hari kiamat. Amin amin amin ya Rabbal Alamin, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya baca dengan perintah guru saya, beliau ada ilallah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Darun Nadir Al-Mustafa Sallu ala Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duri putih, duri duri putih, kita nur ningkapan aku. Onot lere tiponyam blu, botiro gambange opo. Duri pute, duri pute, ditandut ingkabon aku. Onot lere tiponyam blu, botiro gambange opo. Allah.

الجود والكرم. pangeran kita Nabi Muhammad, Nabi kita, kita Quran. Berkat salawat maksiat, berkat salawat maksiat, berkah salawat uripe. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. صلاه الله سلام الله على طه رسول الله صلاه الله سلام الله على ياسين غلام نجاة صلوات غلام نجاة صلوات مشاركة كلام صلوات بركة صلوات صلاه الله سلام الله على طه رسول الله maksiat hingga berkat salawat maksiat mati semangat mati semangat ya Rasulullah versi kindari ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ashani wattaraji عطف ترياتي رد العالمي يا أكيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرجي عطف ترياتي رد العالمي يا أكيل الجود والكرم نحن جيران في ذا الحرام حرم الإحسان والحسان نحن جيران في ذا الحرام حرم الإحسان والحسان نحن من قوم فيه سكان وبه من خفيهم أمين يا رسول الله يا ربي عشاني وانتراجي عطفة يدير دان عالمي يا أخير الجود والكرامي يا رسول الله يا ربي عشاني وانتراجي عطفة يدير دان عالمي يا أخير الجود والكرامي سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عطف ترياتي رد العالمين يا أكيل الجود والكرم يا يا رسول الله سلام علي يا رفع الشان والدراجي عطف ترياجي رد العالم يا أخينا الجود والكرم وبآيات القرآن عونه فتعيد فينا أخا وخاني وبآيات القرآن عونه فتعيد فينا أخا وخاني نعرف المدح تعرفونا والصفا والود يلفونا يا رسول الله رفيع الشان والدراجي عطف ترياجي رد العالم يا أخينا الجود والكرم يا رسول الله سلام علي يا رفيع الشان والدراجي عطف ترياجي رد العالم يا أخينا الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاتهم وقينا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركاتهم وقينا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافة من الفتن يا رسول الله يا ربي أشهد وأنتهي عرفة نديرة العالمي يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رفيع الشان والدرجي عطف ترياجي عطف ترياجي يا أغير الجو يا أغير الجود والكرم يا رفيع الشان والدرجي عطف ترياجي عطف ترياجي رد العالم يا أهيل الجو يا أهيل الجود والكرم محمد نبي Ya Rasul, salam alaika. صلى الله صلوات الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور عيني، مرحبا جاد الحسين، مرحبا مرحبا. صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. Maju semangat yang benar. Sebelum kita dengarkan pesan dan kesan dari sesepuh desa Sanatri Kedukuhan Sirani, Al-Ustaz Sultoni, saya kasihkan hadiah khusus dari Al-Mustafa Miftahul Jannah versi reggae. Mudah-mudahan semakin khusyuk dengan salawatannya. Amin. Ya Rabbal. Miftahul Jannah. La ilaha illallah. Miftahul Jannah. La Muhammadur رسول الله ربنا نرى في الجنه هذا اول ما نتمنى ان تدخل نارا في الجنه هذا اول ما نتمنى وتهبنا الدرجات العليا يا ذا المنه يا رب يا ذا المنه يا رب ان تدخل نارا في الجنه هذا اول ما نتمنى ان تدخل نارا في الجنه هذا اول ما نتمنى وتهبنا الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا لهلاكي يا ملاكي في الجنة أمني ورفاقي يا لهلاكي لولاي في الجنة أهلي ورفاقي يا ذا المنة يا رب أن تدخل نارا في الجنة هذا أول ما نتمنى أن تدخل نارا في الجنة هذا أول ما نتمنى وتهبنا الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buktikan sebagai warga NU salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Jangan ngaku-ngaku NU tidak ngerti isinya. Mari kita bersama-sama salam merupakan doa kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan saya bukan MB, tapi saya menghormati MB. Saya NU. Justru orang NU tidak bisa menjawab, mari kasih. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Abid Rizza Sazim Kota Tegal berserta jamaahnya, juga kepada Bapak Lurah berserta Ibu seperangkatnya yang saya hormati juga, tak ketinggalan pula Bapak-bapak, Ibu-ibu, remaja-remaji yang selalu saya cintai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha fi dukhuli ramadan haramallahu jasadahu 'ala miradi. Al hadis amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah ngantuk apa belum? Sudah ngantuk apa belum? Pertama, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam juga kita sekalian masih diberikan kesehatan badan, alhamdulillah. Sehingga kesehatan badan inilah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengabdian kita, pengabdian yang mukhlisin, yang ikhlas, yang ridho, yang bombok, yang nina, aja karena sama-sama, karena Om. Betul. Kedua-kanya sholat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita haturkan kepada keluarganya dan sahabatnya, juga kepada pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan yang hadir di sini pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di hari kelak kemudian mendapatkan syafaatnya. Aminulma. Ketiga kalinya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya karena bukan makhluk halus, saya makhluk kasar. Makhluk kasar, tentunya kalau makhluk kasar banyak dosa-dosa. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang kedatangan bulan Ramadan karena bahagia akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan masuk ke dalam neraka. Amin Allahumma. Bunga itu pacarnya suci. Bunga panglakoni kewajiban puas. Sebagai umat Islam wajib. Sebagai warga NU tentunya wajib. Puas. Puas aja puas. Memang Islam banyak budaya. Boleh selawatnya kayak gini. Simpan-simpan aja nyenggor-nyenggor wajon. Bukan muhrimnya. Hah? Nah, wajibnya sudah jenjin. Tahu di metro, berita-berita. Wajib diperkosa-perkosa. Karena apa? Karena sudah bejat usahnya. Akhlaknya sudah bejat. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam seluruhnya, khususnya warga perguruan jerami, saya rasa bangga, rasa bunga, sukses, sampai jalannya sampai 7 koma alhamdulillah. Tanpa bantuan masyarakat juga sekali panitia kosar kafir. Betul. Maka dari itu kerjasama yang baik dari lurahnya, dari baunya, dari RT RW-nya, pemuda pemudi, yo bareng-bareng si RS. Betul. Boleh musyawarah ya, ada beneran jarak jauh. Nggih. Musyawarah. Sampean nggih. Jadi wong NU nggih lamar ditolak dukun bertindak. Wong tuane ora iki dipeteni dene dene. Mosir apa iki bukti? Zaman sekarang sudah kuwalik kok. Nggih. Tuane ke generasi muda ke, nggih. Tolong aku pesan hari balik pengajian, balik selamat dunia akhirat, hari numpak motor aja. Jop-jop. Aja buka kai ke jalan umum. Eh, anak aturannya runtung. Wewe ini biasa foto di belakang error. Jam itu. Namun tadi coba diterima, namun jurung. Mati napa sangit. Ede, coba. Bangsanya nyong ngeding. Saya bayangin kenceng, tapi jangan surga. Dari apa? Surah gaji, nikmatnya Gusti. Iya menang ayo, jalur video ini Gusti Allah, ya. Iya kan kan bulan puasa bunga, ya. Walaupun sahure, ya ngawuhi gojong bulet. Yo, hari wong kelarat kan jelas-jelas ini, ya. Nyongke golongannya wong kongkongkrat, wong kelarat, ya. Tapi sindrim, sindrima, gina bang, ya. Tolong untuk memberikan saran kepada masyarakat kita aja sampai salah kaprah lumrah-lumrah. Masalah di sini namanya Bapak Hendarto niku namanya P3N. Ari P3N siapa? Niku pembantu, petugas pembantu, terus apa? Pencatat nikah, kudu ngurusi KTP, kudu ngurusi pajak, tolong ya, seluruh kado. Sing ngurus pajak Bapak Ansori. Paham ya? Ya, kira meneh disik kaya kok ada buka kabeh. Aja salah kabar bulan utah. Saya membantu Bapak Lurah yang baru, tolong, jadi kok mau gawe dilek, bukan niko, pantesan pajak yang untuk Bapak Ansor. Ari Bapak Ansor neraka, dibangun tubuh yang boleh dieta langsung, waktu itu gampang, Wes, jatuh kok deh, jatuh sih tibet, dan niko ini sampai namanya pantegatan, pantawinan, itu hubungnya sama jatuh. Coba baca kartong, urusannya karo debat, debat dengan agam, agama, tugasnya niko, bantu pengulung. Sampun paham? Yang aja belum paham percuma. Ya saya, tambahin lagi. Adi ibu Allah dakum ala salasin hasolin nukhubi nabiikum wa hubi ahli baikikum wa kuruatil Qur'an. Tolong kepada masyarakat kita, baik yang sukis, yang larat, yang pejabat, yang komplotan, tolong didiklah anak-anakku dengan tiga perkara. Stop. Satu. Mencintai Kanjeng Nabi. Apakah cukup selamat? Orang selamat kencang, sholat lima waktu, sunat-sunat tiga lebah. Bahwa fardu sunah harus dilakukan sebagai warga N. Warga N makanannya udah-udahan dia niki visi-visinya ahli sunah wal jamaah gak apa amali manusia setiap setahun sekali dia angkat dan insya Allah pan abang pan hijau tertajung amai sama kabel. Amin rumah mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini sampai amali tergolong amal yang baik yang bagus. Amin. Kedua, harus mencintai keluarganya Kanjeng. Karena mencintai Kanjeng Nabi kita. Al-ulama keluar di Amya. Ulama kiai Ustaz, niku pewarisnya para Nabi. Sampai orang menangi, Kanjeng Nabi, orang menangi keluarganya. Apa baik, Quran atau paham. Sampean cinta karo para alim ulama, insya Allah agamanya kuat, imannya kok. Amin Allah. Pertama, ini sudah kedua. Ada kedua. Enak di zaman saya, kayak dia. Bulan yang bersini mana orang kuat, langsung kan berjuang agama Islam. Protes dulu. Protes dulu. Ketiga. Iya. Tetap wakiro atil Qur'an. Wong isane kudu ngerti baca Qur'an dengan pasti dan benar. Apalagi ngerti artinya insya Allah Qur'an di hari terakhir kemudian di hari kiamat menyapa tu sampai kafir agama. Betul. Mari si anaknya guru minta tak di sekolah kena ada mana-mana ini bayarnya larat. Lamun siapa pak guru? Saurane. Sepuluh kaya Allah. Sampai-sampai kalau pijuan jam sekebemu. Padahal hukum itu bentawer. Pijuan penyanyi dibayar tuan hajat. Kok sampai juga bentawer. Rugi. Betul. Mari kita galakan umat Islam. Ada salah kapra bener lumrah. Ini apa sih? Iya. Memang bahasa ini kasar kayak dia. Lama nyongkong alus. Sampai berapa roh. Nah, baca Al-Quran. Tolong, bulannya sampean ngaji aja bosen para abdi, para kiai, para ustaz, ciri-ciri kalau santri, ngaji aja sok pinter dhewe, mungkin bodoh sing pinter gusti, tapi berusaha sing dadi wong pinter sing bener, ya, al-ilmu hayatul Islam, wa imadul iman, ilmu jadi uripe Islam, jadi kuatnya iman, anggota. Betul. Wis ngomong siapa? Salah. Wagae kok salah. Durung bener wagae kaya kowe. Durung bener acara bener, ari ora bener titik. Nek anggar durung bener koma, engko bakare ben. Iki debatan. Sing ngomong pasulkon tapi kulkon tabel menyampaikan. Wong Kanjeng Nabi, para kiai, para wali ora bakal jadi jaya. Ora bakal jaya. Sing bisa berikan hidayah petunjuk namun gusti Betul. Jadi sampai ngaji, karena Allah, insya Allah kita neor. Oh, ngomong urip bosan. Jare wong engko, nggih. Nyong datang karo wong asli lho. Nggih. Ngomong aku asli tapi nyong ora pancukan karo Muhammad. Dia ora pancukan karo Isis. Isis ora. Nggih, ora pancukan karo Isis, nggih. Anak itu bahasa jalan-jalan, nggih. Nggih, Isis anak di Narwi kok, nggih. Memimpin kita di atas, nggih. Tugas sampai ibadah. Dina apa nggih? Pun, nggih. Jadi tolong saya pesan kepada masyarakat Duku Sirani, apabila pengen Islamnya kuat, ya Islamnya urip, ya imannya kuat, ngaji aja bosen. Caranya gampang, mencintai para kiai, para ulama, ajak kiai karo ulama lah ngomongin tok, bangunan jenggungannya sekecek, kebelonnya kiai. Ini apa sih? Salah, wong berjuang kue. Orang hartane, tenagane, orang tenagane, ilmune, ya apa mani doa. Ya Allah mudah-mudahan ilmu semakin kuat. Perjalanan pengajian kisih toh yang mulai bu. Nggak, kisih jelas. Berarti wong sing kaya penjoma kena ilmu supaya kuat, ya berarti berjuang. Aja geh, warga NU berjuangan apa urunannya tak kedewu. Lah sampean subin nang mobile papat. Lah kasih doa yang mendingan mangan sabu dine kosar kafir. Nggih, kita terang-terangan. Nggih, aja jamur barat, jamur gaje, wong larat nah golek toge. Iki napa nggih? Nggih. Tak kenal. Nyongek kayongnya wong sering wong suang duluan ini wujud. Maaf ya Pak Habib. Ya, ini masa dulu bukan buat kita menghormati penjaringan sejauh ya. Wong yang suang duluan. Ini. Jadi tolong, sehingga di nom-nom bakarnya tua, ada sentang-sentang. Mulanya ngayon menghormati, ya sesepuh kita, ajak ajaran pinter, sesepuh kita disyukuri kayak kayak. Wong tua tangan siapa? Denyong, kombo. Yuk bersama-sama. Dari mulai ulamane, dari mulai nomerone, umarone, dari orang kayanya, dari fakir miskinnya. Yuk, empat tersebut untuk membangun negara kita, negara yang berdasarkan Pancasila. Warga NU tetap mendukung adanya negara Pancasila. Pancasila harus digawe barang nyong, sesepuh-sesepuh. Karena Pancasila apa Pancasila dasare ana din lima rukun Islam ana rin yen hukum Islam ana pirto hukum Islam ya tau kan hukum Islam durung ngerti kita ana ora penguji ana ngaji bareng-bareng ana din lima-lima kabeh rukun Islam ana lima dasare Pancasila lima hukum Islam ya ana din karena istilah fardu berarti sampai mengutamakan nomor dua sunnah, nomor tiga mubah, makruh, haram sama sekali lampu merah. Yes, ibadah wong wadon kurang saja cikmani buka plenoh lampu merah. Berarti. Oh, emang punya urusan puasa, urusan apa berapa? Nontak tidurnya apa? Tak tidurnya puasa ni dosa pisah toh. Makanya wong puasa ke bulan panen. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, wa ihtisaban nuruhi dzambi Gusti Allah, ghufirahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya panjenengan ngapura dening Gusti. Yo pada puasa kok insyaallah ya kami gumani nggih. Iya, nggih pesen kula. Jenengan badhe wangsul teng pundi mawon nggih teng Tegal teng Bunda Teler teng Tratri arep numpak motor numpak mobil aja kebut-kebutan njaluk ridhone Gusti Allah karena jalan umum supaya bareng-bareng lewat sampean ngerti Jokowi iki karangan bulan wingi lan akhirnya langkah bareng-bareng lewat nggih ya tujuane nggih sampean kaya kabeh kabeh aja jejak-jejak aja tengkang-tengkeng bendiaran nyepet NU nggih Melayu yang ngebut teman, terus yang siap kabe jalan ini. wasul kerjanya yang beroh. Tapi ngomong nyong kesen, bukan nyong ayah kecil ini sampai bong non. Bong non jadi ngawong tua, bong tua jadi ngawong non. Kerja sama yang baik, itulah sebagai warga NU menjunjung tinggi martabat NU. Supaya negara Indonesia semakin kuat. Amin Allahumma. Sekian saja. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila perkataan saya dari awal sampai akhir kata perkawis-perkawis yang nyinggung manah penjenengan kami, kula nyuwun pangapunten ingkang sekata-kata ipun nggih. Ngapura boten. Ngapura boten. Ngapura. Angger ngapura di rumah Kanjeng Nabi. Nggih. Angger ora ngapura kudu mate Kanjeng Nabi. Nggih. Ngapura boten. Iya jadi wong wong nganut umat Kanjeng Nabi kok sing ati-ati. Ya, orang kena jejak-jejak, orang kena dendam, nggih, saling memaafkan. Aja tahu tapi tanpa saya belum dina. Eh? Iya, nggih. Wes sama nih ya? Iya, nggih. Tidak tu. Ah, kita ngonggong, ngonggong dia ini kelas, nggih. Sesepuh kita dia membebat pada masa kepada umat Islam khususnya pedukan piramid melat nggih ya bareng-bareng sampai nyopang ngapura kalau sampai kabeh pesennya ke bulan puasa mbuh kuat mbuh orang kuat sampai nom tentunya orang kena lapu merah nggih di sekitar wajon puasa ini dikentang nggih iya aku jombalik nggih melakunya di alun aja kebut-kebutan nggih. Iya, cepat buka jasa botol kayak tak kalor nani, deh. Sekian saja bilai kopi Bidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semangatnya. Pada malam hari ini juga kemarin tepat satu tahun daripada Harlah dan Milad Abro Al-Mustafa. Abro Al-Mustafa adalah Abro baru yang dibentuk dengan niat dakwah lillah billah karena Allah untuk Allah, mengajak umat kita doakan dengan jumlah personilnya yang masih terbatas tapi niat dakwahnya masya Allah tak terputus, gunung didaki, daratan ditapaki, mudah-mudahan mereka anak muda Allah panjangkan umurnya. Maka genap satu tahun hadiah buat mereka juga yang berulang tahun di bulan ini dan siapapun yang berulang tahun khusus qasidah mabruk alfa mabruk dari Al-Mustafa. Mabruk alfa mabruk ala hari ini sukacita, terasa kasih dan cinta. Astaghfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat, sobat, ingatlah akhirat. Tepat ucapan Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. وإذن لنا بالمودة هاهنا نرفع فخرنا ورجانا يا الله الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله وهبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا عجب دعوانا يا الله حتى لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أسلحنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا يا الله فضل الله يا المصطفى سب الألا جدل الحبيب خطانا يا الله أرنا ببر منك طلعة أحمد في بحجة عين الرضا ترانا يا الله وفضل في كل حال حبلنا وعبال من ود ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وجل الحقوق مطالبا أوصانا يا الله والحاضرين والسائلين في جنبنا نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحدث سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع سؤالنا يا الله وانظر بنا سنة نصاحة من بدا الأرض واسمع كل من آدانا يا الله وانظر إلينا واسمع كأس الحنا واشفي وعافي أجلا مرضانا يا الله واغفر لنا الحاجات واحد ختمنا عند الممات وأهلها وكفانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا ربك رب العزة أما يتبون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين mari kita bacakan surat Al-Fatihah yang pertama kita hadiahkan agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa yang hadir, maafkan kesalahan yang hadir, kabulkan hajat yang hadir, panjangkan umur sehat afiat taat kepada Allah. Al-Fatihah. Buat yang kedua kita doakan buat orang tua kita, ahli kubur kita yang telah mendahului kita. Ya Allah, jadikan kuburan mereka sama di antara taman syurga. Berikan kepada alam kubur mereka kenikmatan dan kedamaian. Luaskan alam kubur mereka, berkahi mereka di alam kuburnya. Dan jadikan pula itu untuk alam kubur kami. Ala hadhihi niyyah wa bi salam ila hadratin nabi al-fatihah. Yang terakhir kita hadiahkan buat guru-guru besar kita, para pendiri kita, tokoh masyarakat, sirat dan hudusnya, dan secara umumnya salat dan seluruh kaum muslimin, agar Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur mereka, berkah hidupnya dan akhirat mereka, terhormat kepada Habib Umar Muhammad bin Zalim bin Habib, Habib Zain bin Hasan Baharun bin Hayhan bin Najib bin Muhammad bin Syihab Bakar, ala hawihim ya Rabbana bin Salam, ala khadratin Nabi Al-Fatiha.